الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Saniki usburiyah ya. Keliru ya. Usburiyah Sohifah 4. Terus ya. Sohifah 4 Dugi Sa'mantuni hadis Ana Madinatul Ain Wa Ali Babuha. Saya serat-serat Pala Masami Akhwarij Hadal Hadis Hasadu aliyan wasdama'a sopo asratu nafarin min kibarihim qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa naro kaifa yujibu lana falau jaba kulla wahidin min minna jawaban akhor na'lamu annahu alimun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai niku ya, pas niku ya. Nah, jadi ceritanya ini kisah yang masih ada hubungannya dengan hadis Nabi Ana Madinatul Ain wa Ali Babuha. Memang terkenal ya, sahabat Ali ini putra terbaik agama. Putra muda as-sabiqun al-awwalun termuda niki dan paling alim. Faja'a akhirnya orang Khawarij. Khawarij ini istilah ya, istilah yang nanti akan kita bahas insyaallah kalau waktunya longgar. Akhirnya orang Khawarij berkumpul, terkumpullah 10 orang dari pembesar-pembesarnya. Terus pingin mengetes, membuktikan apa benar Sayyidina Ali itu ngalim kados sing dingendikane Kanjeng Nabi. Ayo dijajal ae. Takok ae sak pertanyaan, lek jawabane ben wong engko ditakoki sitok-sitok gantian kok jawabannya mesti iso beda terus tapi bener, maka berarti Sayyidina Ali waras Ali. Akhire saestu faja'a mongko teko sapa wahidun wong suwiji minhum saking asroh 10 laki-laki pembesarnya tadi waqolalan ngucap sapa wahid ya Ali he Sayyidina Ali al-ilmu alif istifham ya al-ilmu onoto utawi ilmu iku afdolun luweh utomo amil malu utowo utawi bondo ai iku afdolun al-ilmu onoto utawi ilmu iku afdolun luweh utomo amil mali utowo bondo tegese ai afdolun apa ilmu iki luweh utama apa bondo sing luweh utama. Fa ajaba mongko jawab sapa Ali Sayyidina Ali karmala wajah fa qala mongko ngendika sinten Sayyidina Ali al ilmu ta ilmu iku afdolun luweh utama minal mali tinimbang saking bondo. Fa qala mongko jawab sapa wahid jawab bi ayyi dalilin kelawan endi-endine dalil utawa bukti mana buktinya kalau ilmu itu lebih utama daripada harta. Qala jawab sinten Sayyidina Ali al ilmu ta ilmu iku mirasul anbiya'i piro-piro warisane piro-piro nabi ilmu itu warisan para nabi wal malu taibondo Iku mirasul koruna warisane korun piro-piro warisane korun. Korun ini terkenal ya, maklum ya. Sampai ada yang menyebutnya kalau mencari harta yang terpendam namanya harta karun. Aslinya harta korun. Orang terkaya ini dulu orang terkaya di bumi dulu terkenal wasyad dada lan syaddad. Nah, ini mungkin sebagian jarang mireng syaddad ini merupakan insya Allah yang dimaksud adalah syaddad bin Ad. Cuman tulis nih ya. Tenggon kosong syaddad bin Ad. Ini keturunan kelima atau keenam dari Nabi Nuh ya. Setelah dunia ini habis orangnya, terus ini Syaddad bin Ad. Ini adalah salah satu penguasa yang berhasil menaklukkan seluruh dunia. Jadi di dalam sejarah itu masyhurnya pemimpin yang berhasil menjajah seluruh dunia itu 4 orang. Ada yang mengatakan 5 orang tapi kurang terkenal. Yang terkenal 4 orang. Yang 2 Islam, yang 2 kafir. Yang Islam siapa saja? Nabi. Nabi Sulaiman bin Dawud. Ya, Nabi Sulaiman. Terus selanjutnya siapa? Yang di Al-Quran juga ada Zul Qurnain. Yang punya julah Zul Qurnain. Itu 2 raja Islam yang berhasil menaklukkan dari barat sampai timur atau seluruh dunia secara umum. Yang 2 ini bukan Islam. Sinten itu? Fir'aun di saat itu dan ini Syaddad bin Ad. Ini jadi ini raja besar yang sampai niki sampai ati gawe surga dhewe ning dunya. Ini namanya Syaddad bin Ad. Ati ini gawe surga ning dunya. Dibangun ratusan tahun. Ini usianya orang dulu itu usianya panjang-panjang. Ini dikatakan usianya 1000 tahun lebih. Dan dia membangun kepingin gawe daerah sing koyok surga. Jadi Syaddad ini dulunya orang yang suka baca kitab-kitab samawi. Terus ketika mendengarkan cerita-cerita surga itu dia merasa bahagia. Akhirnya ketika sudah menaklukkan dunia, dia membuat surga di dunia. Panjang ceritanya. Intinya seperti itu. Akhirnya kalau di Al-Qur'an ini sing dikatakan kaum Ad, kaum yang disiksa Allah di Al-Qur'an itu kaum Ad namanya. Nah, kaum Ad ini kaumnya ini Syaddad bin Ad. Terus selanjutnya wa fir'auna lan fir'aun, warisannya fir'aun, harta itu warisannya orang-orang yang gak baik. Wa ghairihim lan liyone mengkono-mengkono kabeh, fadhahaba mongko lungo atau balik sapa wahid bihadzal jawabi kelawan iki-iki jawaban. Satu dari 10 orang itu sudah membuktikan, mengetes, oh ya benar, akhirnya pulang. Faja'a mongko teko sapa al-akhiru lanang kang liya utawa wong liya, fasala mongko takon sapa akhir kama saala kaya oleh takon sapa al-awwalu wong kang awal. Tanglet. Nah, pertanyaannya tadi apakah ilmu lebih utama atau harta yang lebih utama? Sami pertanyaannya. Fa'ajaba mongko jawab sapa Ali radhiyallahu amin. Dijawab wa qala lan ngendika sinten Sayyidina Ali al ilmu iku afdalun minal mal. Faqala bi ayyi dalilin, mana buktinya? Faqala mongko ngendika sinten Sayyidina Ali al ilmu ta ilmu iku yuharrisuka, njogo apa ilmu ing sira iku yuharrisuka njogo sapa ilmu ing sira. Wal malu utawi bondo iku tuharrisuhu njogo sapa sira ing mal, njogo sapa sira ing mal. Ini cerdas maksudnya Alim ya. Ketika jawaban yang kedua dikasih bukti yang lain. Biasanya ketika ilmu itu menjaga seseorang. Uang itu semakin banyak ilmunya semakin terjaga dirinya. Arek cilik ini kurang ngerti ilmu, sambel pedes ini kurang ngerti. Akhirnya enek sambel pingin-pingin melu merupakan diemplok. Malah akhirnya si Donina nangis tidak terjaga. Gara-gara ilmunya masih sedikit. Ngoten niku nggih. Ilmu itu semakin banyak ilmunya, semakin orang itu semakin terjaga dari hal-hal yang merusak atau merugikan dirinya. Berbeda dengan harta. Harta itu justru kita yang harus menjaganya. Kudu enek kunci lah, kunci sering dibobol, kudu enek keyless lah. Asah teknologi apapun itu, pokoknya kita harus menjaganya. Niki tadi oleh ilmu itu malah iso ngeladeni awake dhewe menjadi terjaga. Kalau harta ini malah justru kita yang menjadi budaknya atau harus meladeni supaya tidak hilang. Nah, ini bukti yang kedua. Almarhum hasil fadhahaba mongko balik wis puas akhire. Oh iya. Fadhahaba mongko balik sapa akhir bi hadzal jawab iklawan iki jawaban. Waja alam teko sapa alwahitu wong lanang minhum kang saking asroh. Akhirnya datang lagi orang yang ketiga wasahalal lan takon kama sahalal awal wasani lan kang kambing pindo. Sama pertanyaan persis seperti pertanyaan yang orang awal dan orang yang kedua. Fa'ajaba sapa Ali radhiyallahu anhu qol wa qala al ilmu afdhal minal mal fa qala mongko ngucap sapa niku wau sing terakhir sapa wahidun minhum niki sing wis dimakani dhuwure kula lanjut ngoten niku nggih maklum nggih wa qala mongko jawab sapa niku sapa injile wahidun minhum bi ayyi dalilin mana buktinya faqala mongko jawab sinten sayyidina ali li sahibil mali iku keduwe wong kang duweni bondo aduun utahe musuh kafirun kang akeh orang yang punya harta maka akan banyak musuhnya wali sahibil ilmi lan iku keduwe wong kang duweni ilmu sodikun utawi konco kasirun kang akeh. Kebalikannya ketika harta membuat orang banyak drengki akhirnya menimbulkan banyak musuh, ketika ilmu ahli ilmu ini malah semakin banyak teman, semakin banyak ilmunya semakin banyak temannya karena banyak temannya yang mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Kita tulung di pateni sangine ya wis gak kanggo yang ini. Terus kudu iso dikon kasil fadhahaba mongko lunga atau balik sapa niku wahid minhum bihadzal jawab lawan go iki jawaban wis puas akhire balik waja alam teko sapa akhurun kang weneh orang yang keempat datang lagi yang lain. Wah iya bener teko neh sing saya ganti aku sing jawab sing jajal. Faqala mongko ngucap sapa akhur al ilmu iku afdhalun amil mal faqala ndika sinten Sayyidina Ali al ilmu iku afdhalun. Faqala mongko jawab sapa akhir bi ayyi dalilin lawan dindine dalil mana buktinya. Qala jawab sinten Sayyidina Ali idza sarafta ing dalem nalikane nasarufake sapa sira nasarufake mentasarufkan menggunakan ida sorof taing dalam nalikane nasarufake sapa sira minal mali saking bondo fa innahu mongko stune mal iku yang kusu kelong atau berkurang apa mal iku yang kusu kelong atau berkurang apa mal. Harta ketika ditasarufkan, ketika digunakan, ketika dibelanjakan, maka harta itu akan semakin berkurang. Berbeda dengan ilmu. Sebenarnya hilang oleh. Sorofahu minal mal fa'innahu yang bos. Wa idza sorofta lan ing dalam nalikane nasarupake sapa sira minal ilmi saking ilmu yazidu mongko tambah apa ilmu. Kebalikannya, ilmu ketika ditasarufkan, digunakan, ilmu itu malah akan semakin bertambah. Sampeyan moro-moro dikangguk nih ning omah dikon ngajar iku secara otomatis sampean tambah ngalim ngoten iki krono malih kudu sinaune dan seterusnya. Fadhahaba mongko balik atau budalan balik sapa akhir bi hadzal jawab kelawan iki jawaban wa hadarona hadir sapa al akhiru lanang kang liya fasahala mongko takon sapa akhir kama sahalu kaya oleh padha takon sapa mbak sapa niku asroh takoke persis faqala mongko ngucap sapa akhir al ilmu iku afdhalun al ilmu ana ta ilmu kang dene utama amal mali utawa bondo luweh utama Faqala mongko jawab sinten Sayyidina Ali, al ilmu ta ilmu iku afdalun wa utama minal mali tinimbang saking bondo. Faqala mongko ngucap sinten sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan ndi buktine. Kola ngucap sinten Sayyidina Ali, sohibul mali utawi wong kang duweni bondo iku yudai undang-undang sapa sohibul mal bi ismil bukhli kelawan sebutan medit wal lu'mi lan winodo utawa tergu utawa panggilan buruk. Wong sugih niku gampang-gampang keceluk napa medit. Jenis sugih gampang-gampang dijaluki. Terus akhirnya gak kabeh mesti iso diwe ya akhire gampang-gampang oleh julukan medit. Lah wong ra duwe gak kira dijuluki medit ora duwe. Lah wong sing duweni bondo niku iso diundang dengan julukan bakhil atau panggilan yang buruk lainnya. Wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku yudai dan undang sapa sahibul ilm bi ismi lailomi kelawan jeneng kang agung, bi ismi lailomi kelawan jeneng kang agung, wal kiromi lan piro-piro jeneng kang mulya, wal kiromi lan piro-piro jeneng kang mulya. Akhirnya lek ngalim panggilannya panggilan yang agung, al alim al alamah misalnya. Fadahaba mongko lunga atau budak balik sapa akhir bihadal jawab wa hadara lan hadir sapa al akhiru lanang meneh lanang sing liya wasala an dzalika saking mengkono-mengkono al ilmu afdalun. Faqala mongko jawab sinten Sayyidina Ali, al ilmu afdalun minal mal. Faqala mongko jawab sapa akhir jawab bi ayyi dalilin mana buktinya, kaulan jawab sinten Sayyidina Ali, al malu utai pondo iku yahfadhu iku yuhfadhu direksa apa mal minasariki saking maling wal ilmu utawi ilmu iku la yuhfad ora direksa apa ilmu minasariki saking maling. Ini keberapa ini? 5 atau ke-6 buktinya kalau ilmu lebih unggul adalah kalau harta itu dijaga dari siapa? Maling. Ngoten nggih? Saat ini sering terjadi kehilangan sepeda motor. Hati-hati nggih. Le ilmu gak kira dijogo teko maling. Nek enek sing wong takok malah alhamdulillah, malah tambah ilmune. Malah didum-dum nih ilmune. Diamal nih. Niku dalil yang selanjutnya terus mantun niku pola. Loh pundi? Fadahaba bihadal jawab mongko balik sapa wau akhir bihadal jawabi kelawan iki jawaban wa hadhar lan hadir sapa al sapa akhirun weneng apa wenehe lanang weneh wa sala lan takon sapa akhir anhu saking zalik rujuk teng dhuwure mon zalik mengkono-mengkono al ilmu afdalun amil mal. Faqala mongko jawab sinten Sayyidina Ali, faqala mongko jawab sapa akhir. Ya tentu jawabannya sami, Sayyidina Ali, luweh utama ilmu. Akhirnya faqala mongko jawab sapa akhir bi ayyi dalilin, mana buktinya? Qala jawab sinten Sayyidina Ali, sahibul mali utawi wong kang duweni bondo iku yuhasabu den hisab sapa sahibul mal yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku yushfa'u nulungi sapa sahibul ilmi, iku yushfa'u nulungi sapa sahibul ilmi. Kalau orang yang hartanya banyak nanti hisabnya, nanti LPJ-nya di akhirat juga panjang. Sedangkan orang yang banyak ilmunya, bahkan malah bisa mensyafaati orang lain di hari kiamat. Padahapa mongko budalan sopo akhor bihadal jawab wajaha sopo al akhor wakola lan jawab sinten Sayyidina Ali al ilmu wakola lan jawab sopo akhor wakola lan takok atau ngucap sopo akhor al ilmu onoto utai ilmu iku abdulune utomo amil mali onoto utai pundule utomo. Wakola mongko jawab sinten Sayyidina Ali al ilmu abdulun minal mal. Fakola mongko jawab sabu akhor bi ayi dalilin lawan dindine bukti. Kola jawab sinten Sayyidina Ali al malu tai bondo iku yundarisu lebur utawa bosok lebur rusak utawa bosok opo mal bitulil bitulil maksi kelawan suwi ne meneng barang dunia ini kulek suwi apa meneh meneng kak digawe ya rusak. Wa mururi zamanilan liwate mongso semakin lama mbuh digawe mbuh kak digawe pasti akan rusak harta itu. Wal ilmu ta ilmu ikula yundar risu ora bosok utawa ora rusak apa ilmu wala yubla lan ora rusak apa ilmu fadhahaba bihadzal jawab akhire balik puas dengan jawabannya. Kalau harta itu bisa rusak seiring zaman, kalau ilmu tidak rusak oleh termakan zaman. Wa hadhara lan hadir sapa al akharu lanang liyane wasahala lan takok sapa akhor faqala mongko ngucap sapa akhor al ilmu abdulun amil mal faqala nanti kau sinten Sayyidina Ali al ilmu abdulun faqala bi ayyi dalilin mana buktinya. Wa qala lan jawab sinten Sayyidina Ali al malu utai bondo iku yukos siyu yakof sin ya iku yukosi ngatos ake opo mal alkolba ing hati. Harta itu bisa mengeraskan hati, macam ya akhirnya hati ini gak peka, mundak debel goblok, macam ya. Wal ilmu ta ilmu iku yunawiru alkolba. Walil muta ilmu iku yenawiru madangi opo ilmu alkol baeng ati. Fadhahaba mongko balik utawa balik sopo akhor bihadal jawab. Wahadoro al akhor fasa'ala al dalik. Fakola al ilmu abdulun amil mal fakola. Menjawab sinten Sayyidina Ali al ilmu abdulun minal mal fakola. Mongko jawab sopo akhor biayi dalilin kolang. Ndiko sinten Sayyidina Ali sohibul mali utai wong kang duweni bondo iku yadai iku yadai ngaku-ngaku sopo sohibul mal ngaku-ngaku arrubu biyata ing sifat kepengeranan. Arrubu biyata ing sifat kepengeranan. Orang itu semakin kaya maka semakin mengaku kekuasaannya, semakin kaya semakin menjadi-jadi. Bahkan contohnya sampun nggih sing tundur wau Fir'aun terus Saddad niku bahkan musyrik teng Gusti Allah gara-gara hartanya atau kekuasaannya. Bisa babil mali ngaku rububiyah kegustian atau kepangeranan bisa babil mali kelawan sebab bondo. Wayat da'i lan ngaku-ngaku sapa sahibul ilmi wong kang duweni ilmu ngaku-ngaku al-ubudiyata ing sifat kumawulo, al-ubudiyata ing sifat kumawulo. Wong nikulik tambah ngilmune, tambah kathah, tambah dingklu, tambah andap asor, tambah merasa kebudaannya atau napa istilahnya kawula niki nggih hamba, kehambaannya. Hamba Tuhan dari akhirnya mudah ndek. Pepatah kita mengatakan orang yang berilmu itu seperti padi, ngoten nggih. Semakin berisi maka akan semakin nggih, semakin merendah. Falau sa'aluni, terus akhirnya niki pun sepuluh ya, pun tiang sepuluh, terus akhirnya Sayyidina Ali terus ngedikong ngeten, matur jawab ngedikong ngeten. Falau sa'aluni mongko lamun takok sopo siro kabeh ing ingsun. Falau sa'aluni mongko lamun takok sopo siro kabeh ing ingsun. Anhada sangking iki-iki. Wow. Dhalik isini al ilmu afdolun amil mal. La ajabtu mongko yekti bakal jawab sopo ingsun jawaban ing jawaban akhoron kang weneh to kang liyo. Cah lek awakmu tak kok masalah iki terus mesti tak jawab terus sing tambe dalil atau bukti-bukti sing beda-beda terus. Madumtu ing dalem selagine langgeng sopo ingsun iku hayyan isih urip, iku hayyan isih urip. Faja'u niki tes anu ya malih malih kimutan mangke rada cerita ditutup niku. Faja'u mongko padha teko sapa Asrah wong 10 niku akhir gerutuk-gerutuk teko teng Sayyidina Ali wa aslamu lan tunduk taslim, tunduk untuk masuk Islam mboten. Wa aslamu lan tunduk sapa Asyroh kulluhum ya sekabiani, Asyroh kulluhum ya sekabiani. Akhirnya orang 10 ini mengakui dan taslim. Jadi gini, ngomong-ngomong soal ini sampai bahasanya Sayyidina Ali ini ki, apa? Kalau kamu tanya hal ini akan saya jawab terus selama saya masih hidup, akan saya kasih jawaban yang berbeda-beda. Sampai ini kalau sedikit saja kita kenapa melihat sejarah nih, yang akhirnya ternyata membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajah adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang siapa? Khawarij. Orang-orang ini Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar dari barisan atau sekte yang keluar dari barisan. Ini orang yang pertama kali pecahnya Islam itu ini Khawarij ini. Pertama kali pecahnya Islam, sekte mulai akhirnya pecah-pecah sampai sekarang jadi banyak. Nah, Khawarij ini ngedeni ya. Di antaranya ini akhirnya nanti juga yang membunuh Sayyidina Ali adalah di antara orang Khawarij yang bernama, ada yang pernah dengar siapa namanya yang membunuh Sayyidina Ali? Dia mungkin patuh sini secara. Insya Allah Ibnu Sintan, Muljam Nawwa Sintan. Niku orang yang fasih Al-Qur'annya. Yang terus membunuh Sayyidina Ali ketika sholat subuh di bulan Ramadan. Hari mami dipejali, dibacok ya. Damel pedang sing pun diparingi racun. Niki sing cocok kali ngerti kan Nabi. Nabi niku riyen ngendika satrine meninggal niku Nabi antar hadis nanti di akhir zaman enek wong niku sing fasih maca Qur'an salate ngliwati. Tapi Qur'ane gak sampe ngliwati tenggo rohan. Nggih. Artine gak sampe hati, gak sampe dadi amal. Niku wong keras-keras ciri-cirinya nomor 1. Orang Khawarij itu sekarang masih banyak nggih. Cuman beda-beda mungkin bentuknya. Ciri-cirinya nomor satu, gampang mengkafirkan. Orangnya itu gampang mengkafirkan. Pokok gak podo kami pemahamannya kafir. Terus kedua yang membahayakan adalah yang tidak sepaham dengan mereka maka dianggap tidak Islam dan halal darahnya. Niki lho, bayang Sayyidina Ali. Niki kurang tepi ya, cara wong nih. Niku versinya yang membunuh ini salah, sesat. Sayyidina Ali sesat. Pat ini, Sayyidina Ali itu padahal menantunya Kanjeng Nabi. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama dan termuda. Niki istilahnya tokoh kebanggaannya Islam Sayyidina Ali. Niki dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Masyaallah. Muka-muka itu direksa nggih saking golongan-golongan niki. Al-Hadis Al-Khamis iku an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu amin innahu qol stuhni Abi Dzar mandika qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah alimni kula aturi fil amar nggih kula aturi mulang atau duduh nih tuan ing ingsun amalan ing amal yukor ribuni kang markake opo amal ing ingsun ilal jannati maring suwargo wayu ba'i duni lan ngedohake opo amal minan nari saking neroko. Sahabat Abi Dzar tanglet teng jenapi, wahai jenapi tunjukkanlah kepada saya amal yang bisa mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kala ngendika sinten jeneng Nabi idza alinta ing dalem nalikane weruh sapa sira asayiata ing keolonan sira asayiata ing keolonan fa'at biha fa'at biha mongko ngenut burinono sapa sira ing sayiah hasanatan ing kebagusan. Ketika kamu tahu keburukan, maka napa susullah atau tutuplah dengan kebaikan. Mari nglakoni elek, istighfari, terus mari nakali koncone, njaluk sepuro, perlu ditukokne jajan, sedekahi. Kala ngendika sinten sahabat Abi Dzar, kultu ngucap sapa ingsun aminal hasanat ane niku istifham nggih ana to iku setengah saking pira-pira kebagusan qaulu la ilaha illallah utawi ucapan la ilaha illallah nopo nganu jeneng Nabi termasuk di antara kebaikan niku ucapan la ilaha illallah. Kala jawab sinten jeneng Nabi na'am nggih leres bener. Ya utawi la ilaha illallah to qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati luweh baguse pira-pira kebagusan. Iki tutupne sampai kanto salaman nggih. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan wa ala hadza ing atas iki hadis hikayatun ta cerita rupane cerita ana rajulan stune wong lanang iku kana ana sapa rajul ana iku waqifan wukuf sedang wukuf haji di Arafah ing dalam tanah Arafah wa fi yadihi lan iku tetep ing dalam tangane rajul sab'atu ahjarin utawi itu pira-pira watu sedang wukuf di Arafah dan tangannya menggenggam 7 batu faqad ashhadu monggo teman-teman nyekseni faqad ashhadu monggo teman-teman neksenono sapa sira kabeh ani saking ingsun inda robbina ing dalem ngarso pangeran ingsun bi ani kelawan setuhune ingsun iku ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kurang lebih saya kula nyuwun agungipun pamuntun matur.